لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أولا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسأل الله عز وجل أن يلهمنا وإياكم الصواب، وأن ينفعنا بالقرآن، وأن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب هممنا وغمومنا، وأن يرزقنا جميعا حسن تدبر كتاب الله عز وجل وحسن العمل به. ثم أيها الإخوة المستمعون، بدأنا في الحلقة الماضية بالحديث عن فاتحة الكتاب التي هي أعظم سورة في القرآن الكريم، وهذه السورة لعظمتها ومكانتها العلية تعددت أسماؤها الدالة على عظمتها ومكانتها، فهي فاتحة الكتاب لأنها صدره ومقدمه وأوله، وإذا فتحت المصحف فأول ما تفتحه تجد هذه السورة العظيمة التي أول سور القرآن، وهي السبع المثاني لأن آياتها سبع، والمثاني لأنها تثنى في كل صلاة وتقرأها في كل ركعة من كل صلاة، وهذا من خصائص هذه السورة العظيمة. وقد سمى النبي عليه الصلاة والسلام هذه السورة القرآن العظيم، قال هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته، فسماها عليه الصلاة والسلام القرآن العظيم، مع أنها سورة واحدة من سور القرآن، لأنها اشتملت على ما اشتمل عليه القرآن إجمالا. القرآن فصل وسورة الفاتحة أجملت، وجميع علوم القرآن من توحيد وأمر ونهي وقصص وأخبار موجودة في هذه السورة المباركة على وجه الإجمال، والقرآن فصل ذلك، وهي نور مبين وضياء، وهي من خصائص النبي عليه الصلاة والسلام وأمته، إلى غير ذلك من الفضائل العظيمة المباركة التي خصت بها هذه السورة. وفي لقائنا السابق ذكرت شيئا من فضائلها وبيانا لمعاني آياتها، وفي لقائنا هذا وقفة في بيان بعض الدروس والفوائد المستنبطة من هذه السورة العظيمة المباركة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، segala puji kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, penguasa alam semesta ini. Dan kita bersaksi bahwasanya tidak ada sembahan yang berhak untuk disembah melainkan Allah Subhanahu wa taala. Kita bersaksi bahwasanya Muhammad adalah hamba Allah dan utusan Allah Subhanahu wa taala. Semoga salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada beliau dan juga keluarga beliau serta seluruh sahabat beliau. Sebelumnya Syekh mengucapkan kepada para pendengar sekalian dengan ucapan salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah mengilhamkan kepada kita kebenaran, dan agar Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang bisa mengambil manfaat daripada Al-Qur'an, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan Al-Qur'an yang kita baca itu sebagai penghilang kesedihan kita, penghapus gundah gulana yang ada dalam dada kita. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita husnul tadabbur, bagaimana agar kita bisa mentadabburi Al-Qur'an dengan sebaik-baiknya dan agar bisa mengamalkan Al-Qur'an dengan sebaik-baiknya. Para pendengar Radio Raja yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan yang lalu Syekh telah memulai pembahasan tentang surat Al-Fatihah, ya, yang merupakan surat yang paling agung dalam Al-Qur'an. Oleh karenanya, karena keagungan surat Al-Fatihah, maka surat Al-Fatihah memiliki nama-nama yang banyak. Disebut dengan Fatihatul Kitab. Surat ini disebut dengan Al-Fatihah. Kenapa? Karena surat ini membuka mushaf, membuka Al-Quran. Kalau kita buka Al-Quran, kita buka mushaf, maka surat yang pertama kita dapati dalam mushaf dan dalam Al-Quran ada surat Al-Fatihah. Dan dinamakan juga dengan Sab'ul Al-Mathani. Ya, kenapa dikatakan Sab'ul Al-Mathani yang artinya tujuh yang terulang-ulang? Kenapa? Karena surat Al-Fatihah terdiri atas tujuh ayat. Dan dia tusanna di salat. Dan dia dikulang-ulang tatkala dalam salat. Setiap rakaat kita harus membaca surat Al-Fatihah. Setiap rakaat kita harus membaca surat Al-Fatihah. Sehingga dalam salat kita mengulang-ulang Al-Fatihah. Sehingga disebut dengan Sab'ul Al-Mathani. Kemudian juga surat Al-Fatihah dinamakan dengan Al-Quranul Azim. Yaitu dinamakan Al-Quranul Azim, Al-Quran yang sangat agung. Sebagian dalam hadis bahwasanya Rasulullah SAW mengatakan surat Al-Fatihah adalah Al-Quranul Azim alladzi utituhu, yang aku telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal kalau kita perhatikan surat Al-Fatihah cuma satu surat saja, akan tetapi dinamakan dengan Al-Quran seluruhnya dijadikan penamaan untuk Al-Fatihah. Padahal dia cuma satu surat. Kenapa? Dijelaskan oleh Syekh tadi, karena surat Al-Fatihah mengandung seluruh yang dikandung dalam Al-Quran secara global. Ya. Seluruh yang terkandung dalam Al-Quran, maka telah teringkas dalam surat Al-Fatihah secara global. Seluruh makna-makna yang terkandung dalam Al-Quran, ya. Dalam Al-Quran itu ada hukum-hukum, kemudian juga ada kisah-kisah, ya. Kemudian ada makna-makna yang lain, semuanya terdapat dalam surat Al-Fatihah. Secara mujmalan, secara global. Sehingga seakan-akan Al-Quranul Azim, Al-Quranul Karim itu merupakan perincian, tafsil perincian daripada surat Al-Fatihah. Oleh karenanya, wajarlah jika surat Al-Fatihah dinamakan dengan Al-Quranul Azim. Dinamakan Al-Quran padahal dia cuma satu surat karena kandungannya yang global mengandung seluruh isi daripada surat-surat dalam Al-Quran. Para pendengar Radio Raja yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan kita yang lalu Syekh telah menjelaskan sebagian dari keutamaan surat ini, ya, surat yang sangat agung ini, serta Syekh telah memulai menafsirkan surat Al-Fatihah dengan tafsir yang global, ya. Dan insyaallah pada pertemuan kita kali ini maka beliau akan menyebutkan faedah-faedah yang mustanbathah yang diambil daripada surat Al-Fatihah. Mari kita dengarkan pelajaran dari beliau. هذه السورة العظيمة من أسمائها الشافية، وذلك لأن فيها شفاء لأمراض القلوب وأمراض الأبدان، فيها شفاء لأمراض القلوب وأمراض الأبدان. فإذا كان في القلب فساد في القصد والنية، أو كان فيه رياء، أو كان فيه كبر وبغي وعدوان وتكبر، فعلاجه في هذه السورة العظيمة إن أحسن التلاوة وأحسن التدبر. يقول ابن القيم رحمه الله: كثيرا ما كنت أسمع ابن تيمية يقول: إياك نعبد فيها علاج للرياء، وإياك نستعين فيها علاج للكبرياء. وهذا كلام عظيم جدا. إياك نعبد فيها علاج للرياء، لأن من يقول إياك نعبد ويفهم معنى هذه الكلمة وأنها تعني إخلاص العبادة لله سبحانه وتعالى وقصده وحده بالعمل، إذ معناها نعبدك ولا نعبد غيرك، نخلص لك الدين. إذا قالها وحقق ما دلت عليه من معنى أذهبت عنه مرض المراعاة والتصنع للمخلوقين، لأن فيها تحقيقا وتذكيرا بمقام الإخلاص الذي هو أشرف المقامات وأعظمها. وإياك نستعين تطرد الكبرياء، تطرد الكبرياء والتعالي الذي قد يبتلى به بعض الناس، فإنه إذا قال إياك نستعين أشعرته هذه الكلمة بأنه عبد وفقير وذليل ومحتاج إلى عون الله سبحانه وتعالى، مفتقر إلى الله عز وجل، يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، الله هو الغني الحميد. وهكذا التدبر والتأمل في جميع آيات هذه السورة فيه علاج لما قد يصاب به الإنسان من أمراض قلبية، من أمراض قلبية. فعلى سبيل المثال قوله غير المغضوب عليهم ولا الضالين، هذه تعالج أيضا أمراض من أمراض القلوب، هي علاج لأمراض القلوب، لأن المغضوب عليه من عنده علم لا يعمل به، عنده علم لا يعمل به، والضال من يعمل بدون علم. فجمعت هذه علاجا من كان فساده راجعا إلى التصور والعلم، أو من كان فساده راجع إلى الإرادة والقصد. فالذي فساده راجع إلى الإرادة والقصد، والقصد هذا مغضوب عليه، يتعود المسلم في سورة الفاتحة من سبيله. ومن كان فساده من جهة التصور والعلم، أيضا جاءت السورة بعلاج ذلك، التعود من سبيل الضالين الذين فسادهم إنما هو من جهة التصور والقصد، من باب التصور والعلم. وهكذا يجد المسلم أن هذه السورة تداوي أمراضا متنوعة من أمراض القلوب. Ada. Sungguhnya surat Al-Fatihah sebagaimana telah dijelaskan di antara nama-namanya adalah Syafiyah. Ya, jadi surat Al-Fatihah di antara namanya adalah Syafiyah, yang artinya mengobati. Kenapa? Karena dalam surat Al-Fatihah ada syifa, ada obat. Baik bagi amradil qulub, baik bagi penyakit-penyakit hati maupun penyakit-penyakit tubuh. Oleh karenanya Syekh mengingatkan, jika dalam hati seorang ada kerusakan, ya, ada penyakit dalam hatinya, baik dari sisi niatnya atau maksudnya atau tujuannya, sehingga dia tertimpa dengan penyakit riya, ya, atau dia terkena penyakit baghyun, ya, takabur, angkuh, kemudian hasad dan penyakit-penyakit hati yang lainnya, maka sungguhnya obatnya bisa kita temukan dalam surat yang sangat agung ini. Surat Al-Fatihah yang namanya adalah Syafiyah, obat. Jika seorang membaca Al-Fatihah dengan baik, kemudian dia mentadaburi mana-mana dalam yang terkandung dalam surat Al-Fatihah, maka niscaya surat tersebut akan mengobati penyakit-penyakit yang terdapat dalam hatinya. Oleh karenanya Ibnul Qayyim rahimahullah, ya, pernah mengatakan dalam suatu perkataannya yang sangat agung, kata dia, saya sering mendengar dari guru saya Ibnu Taimiyah rahimahullah. Guru kami Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata, sungguhnya dalam firman Allah iyyaka na'bud ada obat bagi penyakit riya, dan dalam firman Allah iyyaka nasta'in ada obat bagi penyakit takabur, ya, penyakit kibriya. Ini sering didengar oleh Ibnu Qayyim dari gurunya Ibnu Taimiyah rahimahullah. Sungguhnya dalam surat, dalam firman Allah iyyaka na'bud ada penyakit, ada obat bagi penyakit riya, dan dalam firman Allah iyyaka nasta'in ada obat bagi penyakit takabur. Kenapa? Saya menjelaskan bahwasanya barang siapa yang baca firman Allah ini, iyyaka na'bud, yang artinya ya Allah, hanya kepada Engkau lah kami serahkan ibadah ini, hanya kepada Allah Engkau kami sembah, ya. Ini surat, ayat ini mengandung keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya seluruh ibadah, ya, seluruh perbuatan baik yang kita lakukan di dunia ini, ibadah hanyalah untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka barang siapa yang paham dengan firman Allah ini, kemudian dia mentahkiknya, mewujudkannya dalam kehidupannya sehari-hari, maka akan menghilangkan penyakit riya dari dalam hatinya, ya, akan menghilangkan penyakit riya, dan juga menghilangkan penyakit tasannu', ya, lil makhlukin. Apa itu tasannu' lil makhlukin? Yaitu membuat perbuatan yang dibuat-buat agar nampak indah di hadapan manusia, agar nampak indah di hadapan masyarakat, padahal sebenarnya hakikatnya dia tidak seperti itu. Ya. Barang siapa yang ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia tidak akan melakukan demikian di hadapan masyarakat. Dia beribadah, berbuat baik semata-mata hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, bukan mencari pujian dari manusia. Oleh karenanya barang siapa yang mentahqiq, mewujudkan firman Allah Subhanahu wa taala, iyyaka na'bud, dalam kehidupannya sehari-hari, maka dia akan peroleh keikhlasan dan akan sirna penyakit riya, ya, penyakit ingin dipuji dari hatinya. Kemudian juga sebagaimana penjelasan Ibn Taimiyah rahimahullah, sungguhnya firman Allah Subhanahu wa taala, wa iyyaka nasta'in, ya Allah, hanya kepada Engkau lah kami mohon pertolongan. Maka firman Allah ini, jika seorang membacanya dan mentadaburinya dengan baik, ya, akan menghilangkan penyakit kibriya, keangkuhan dari dada seorang manusia. Kenapa? Karena seorang muslim, seorang hamba, tatkala membaca firman Allah ini, iyyaka nasta'in, hanya kepada Engkau lah ya Allah kami mohon pertolongan, dia sadar bahwasanya dia adalah seorang hamba, ya, seorang yang miskin, seorang yang fakir, yang butuh kepada pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya Allah tidak menolongnya, maka dia tidak akan bisa melakukan apa-apa. Namun kita ketahui bahwasanya penyakit keangkuhan, penyakit ujub, penyakit sombong, ini menimpa banyak manusia. Oleh karenanya, tatkala kita membaca firman Allah ini, hendaknya kita renungkan. Ingatlah firman Allah yang lain, ya ayyuhan nas, antumul fuqara ila Allah wa Allahu wal ghaniyyul hamid. Allah berfirman mengingatkan kepada kita, wahai manusia, sungguhnya kalian adalah fuqara, butuh kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala huwal ghaniyyul hamid. Dialah Allah yang maha kaya dan lagi maha terpuji. Demikianlah para pendengar radio Raja yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika kita mentadaburi setiap ayat dari surat Al-Fatihah, maka sungguhnya setiap ayat dari surat Al-Fatihah merupakan obat dari penyakit-penyakit hati. Contohnya saja, tatkala kita membaca firman Allah Subhanahu wa taala, "Ghairil maghdubi alaihim." Ya artinya, ya Allah, jauhkan aku dari jalan orang-orang yang Kau murkai mereka. Ya, ini sebenarnya juga merupakan obat bagi penyakit hati. Demikian juga firman Allah, "Waladdallin," dan jauhkanlah kami dari jalannya orang-orang yang Kau sesatkan. Ini juga ada obat bagi penyakit hati. Tatkala kita mengatakan ghairil maghdubi alaihim, ya Allah, jauhkanlah aku dari jalan orang-orang yang Kau murkai, ya, ini adalah penyakit hati dari sisi niat, ya. Kenapa? Karena mereka yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, mereka sudah memiliki, sudah berilmu. Kenapa Allah murka kepada mereka? Karena mereka memiliki ilmu namun tidak mereka amalkan. Dan ini adalah penyakit hati. Seorang memiliki ilmu, sudah paham, sudah jelas baginya ilmu agama, namun tidak diamalkan, menunjukkan niatnya tidak beres. Oleh karenanya, tatkala seorang mentadaburinya, maka akan mengobati penyakit hatinya, itu niatnya yang buruk. Demikian juga waladdallin, ya, yaitu Allah mengatakan mereka adalah orang-orang yang sesat. Kenapa? Karena mereka beramal tanpa ilmu. Oleh karenanya, seorang mentadaburi firman Allah ini, maka akan mengobati penyakit hatinya, yang bisa jadi dia beramal tidak benar karena salah paham tentang ilmu, karena tidak ngerti tentang suatu amalan, sehingga akhirnya salah dalam beramal, sehingga disifati dengan seorang yang sesat. Demikianlah para pendengar radio Raja yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang memperhatikan surat Al-Fatihah ini dengan baik, maka dia akan mendapati surat Al-Fatihah merupakan obat bagi penyakit hati seseorang. Amma ilaju hadhihi surah li أمراض الأبدان وما يصيب المرض من أسقام وأمراض ما يصيب البدن من أسقام وأمراض ففي ذلك ما رواه البخاري ومسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال انطلق نفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في سفرة سافروها حتى نزلوا على حي من أحياء العرب فاستضافوهم فأبوا أن يضيفوهم فلدغ سيد ذلك الحي فسعوا له بكل شيء لا ينفعه شيء فقال بعضهم لو أتيتم هؤلاء الرهط يعني الجماعة الذين نزلوا لعله أن يكون عند بعضهم شيء فأتوهم فقالوا يا أيها الرهط إن سيدنا لدغ وسعينا له بكل شيء لا ينفعه فهل عند أحد منكم من شيء أي علاج فقال بعضهم نعم والله إني لراقي ولكن والله لقد استضفناكم فلم تضيفونا فما أنا براق لكم حتى تجعلوا لنا جعلا فصالحوهم على قطيع من الغنم فانطلق يدخل عليه ويقرأ الحمد لله رب العالمين فكأنما نشط من عقال أي فك من رباط فانطلق يمشي وما به طلبة يعني ما به ألم أو وجع قال فأوفوهم جعلهم الذي صالحوهم عليه فقال بعضهم اقسموا فقال الذي رقى لا تفعلوا حتى نأتي النبي صلى الله عليه وسلم فنذكر له الذي كان فننظر ما يأمرنا ف فقدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكروا له فقال وما يدريك أنها رقية. وهذا إقرار بأن هذه السورة العظيمة رقية فيها شفاء وفيها عافية. ثم قال قد أصبتم اقسموا واضربوا لي معكم سهما فضحك النبي صلى الله عليه وسلم. يقول ابن القيم رحمه الله في كتابه العظيم الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي، يقول مكثت في مكة مدة طويلة وكانت تصيبني أمراض وليس عندي دواء، فما كنت أعالج نفسي إلا بالفاتحة وكان يذهب عني ما أجد. لكن أيها الأخوة المستمعون، للاستشفاء بهذه السورة لا بد من القراءة مع اليقين، لا بد مع القراءة من اليقين والثقة بالله، فإذا اجتمع اليقين والثقة بالله انتفع العبد بهذه القراءة غاية الانتفاع. Para pendengar radio Roj yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tadi telah kita jelaskan bahwasanya surat Al-Fatihah merupakan obat bagi penyakit hati. Demikian juga bahwasanya surat Al-Fatihah ya merupakan obat bagi penyakit badan ya. Ya, penyakit-penyakit yang terdapat dalam badan bisa disembuhkan dengan baca surat Al-Fatihah. Dalam sebuah hadis dari sahabat Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu ya, bahwasanya beliau berkata, "Intalaqa nafarun min ashabi Nabi sallallahu alaihi wasallam." Ada sebagian sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar dalam keadaan safar sampai akhirnya mereka sampai pada suatu kampung di antara kampung-kampung yang ada di Arab. Fastadafuhum, maka mereka pun minta agar kampung tersebut menjamu mereka karena mereka dalam keadaan safar. Namun apa? Fa'abaw ayyudayifuhum, akan tapi kampung tersebut enggan untuk menjamu mereka. Faludiga sayyidu dhalikal hayy, ternyata kepala kampung tersebut disengat binatang berbisa. Maka akhirnya orang-orang kampung berusaha untuk mengobati kepala kampung tadi. Ya, kepala kampung tadi berusaha untuk diobati dengan semaksimal mungkin. Akan tapi apa? La yanfa'u syai', tidak bermanfaat sama sekali, kata Abu Sa'id Al-Khudri. Obat yang mereka usahakan, semua segala usaha yang mereka kerahkan tidak bermanfaat, tidak bisa menyembuhkan kepala kampung tersebut. Akhirnya qala ba'dhum, di antara penduduk kampung ada yang berkata, "Lau ataitum ha'ula'ir rahtal ladzina nazalu." Coba kalau kita pergi ke mereka itu, yaitu sahabat Nabi yang tadi sempat tinggal di tempat mereka. Coba kita datang kepada mereka. Siapa tahu ada pada mereka obat. Kita tanyakan ke mereka. Fa'atauhum faqalu ya ayyuhar rahd. Akhirnya mereka pun mendatangi sahabat Nabi dan mereka berkata, "Wahai ar-rahd," yaitu wahai kalian ya, sungguhnya kepala kampung kami disengat binatang berbisa dan kami telah berusaha dengan semaksimal mungkin, namun usaha kami tidak bermanfaat sama sekali. Fahal inda ahadin minkum min syai, apakah ada di antara kalian yang mengetahui obat bagi kepala kampung kami ini? Maka di antara para sahabat ada yang berkata, "Na'am, saya tahu obatnya. Wallahi inni la arqi," kata dia, "demi Allah saya ini bisa meruqyah. Walakin wallahi laqad istadafnakum falam tudayifuna," akan tetapi yang jadi masalah, kami telah minta kalian menjamu kami karena kami sedang bersafar, namun kalian tidak menjamu kami sama sekali. "Fama ana biraqin lakum hatta taj'alu lana ju'lan." Kemudian kata sahabat ini, "Saya tidak akan meruqyah kepala kampung kalian sampai kalian jadi berikan kepada saya upah." Fasalahuhum ala qati'in minal ghanam. Akhirnya mereka bersepakat untuk memberikan upah kepada sahabat ini dengan sekumpulan kambing. Akhirnya sahabat ini fantalaqa yatfilu alaihi wa yaqra alhamdulillahi rabbil alamin. Sahabat ini pun pergi menuju kepala kampung tadi, kemudian dia membaca Al-Fatihah, surat Al-Fatihah sambil meniupkan kepada orang kepala kampung yang sakit tadi. Faka'annama nusyita min iqal. Seakan-akan orang tadi yang sakit seakan-akan terlepas dari ikatan. Tadi tatkala dia sakit seakan-akan diikat dengan ikatan yang kuat. Tatkala dibacakan surat Al-Fatihah alhamdulillah rabbil alamin dan seterusnya, seakan-akan dia terlepas dari suatu ikatan. Fantalaqa yamshi wa ma bihi qalabah. Kemudian dia pun berdiri dan berjalan ya seakan-akan tidak pernah ada penyakit sama sekali. Akhirnya mereka pun memberikan upah yang sebagaimana mereka janjikan. Tatkala para sahabat diberi upah, yaitu sekumpulan kambing, maka di antara para sahabat ada yang berkata, "Iksimu, mari kita bagi-bagi kambing tadi." Maka faqala alladhi raqa, "La taf'alu hatta na'tiya an-nabi sallallahu alaihi wasallam فَنَذْكُرَ لَهُ الَّذِي كَانْ. Maka yang tadi meruqyah mengatakan, jangan, kita tidak boleh bagi kambing-kambing ini sampai kita datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kita ceritakan apa yang telah terjadi. فَنَنْظُرَ مَا يَأْمُرُونَ. Kita lihat apa yang diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya mereka pun pergi menuju Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mereka kisahkan apa yang telah terjadi. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? وَمَا يُدْرِيكَ أَنَّهَا رُقْيَةٌ. Dari mana engkau tahu bahwasanya Al-Fatihah itu merupakan ruqyah? Yaitu Nabi mengikrarkan, membenarkan apa yang telah dilakukan oleh sahabat yang tadi meruqyah. Bahwasanya dia membaca Al-Fatihah tadi itu dibenarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga Nabi tidak mengingkari. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Qad asabtum ya, iksimu wadribu li ma'akum sahman ya." Kalian telah benar dan oleh karenanya qad usibtum, kalian telah diberikan kambing, oleh karenanya bagikan kambing-kambing tersebut dan berikan sebagian kambing itu buat saya. Fadhahika Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun tertawa. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitabnya Al-Jawabul Kafi liman sa'al andawi Syafi'i ya, dan sebuah kitab yang beliau beri judul Jawaban yang Memuaskan bagi Orang yang Mencari Obat yang Bisa Menyembuhkan. Kata beliau, aku pernah tinggal di kota Mekah dalam waktu yang lama. Tatkala aku tinggal di kota Mekah, maka banyak penyakit yang menimpaku dan aku tidak memiliki obat sama sekali. Sehingga aku tidak bisa mengobati diriku kecuali dengan baca surat Al-Fatihah. Maka subhanallah, wa kana yadhhabu anni ma ajid. Maka seluruh penyakit yang aku dapati hilang dariku tatkala aku membaca surat Al-Fatihah. Para pendengar Radio Roja dimanapun anda berada, yang jadi perhatian bagi kita untuk bisa kita mengambil obat dari surat Al-Fatihah, maka tatkala kita baca surat Al-Fatihah harus disertai dengan keyakinan dan fiqah, yakin kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jika telah terkumpulkan pada diri kita yakin dan percaya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka kita akan mendapatkan faedah dari surat Al-Fatihah ini bisa sebagai obat dengan faedah yang sangat sempurna. هذا الدرس الأول من الدروس المستفادة من هذه السورة العظيمة. كذلك من الدروس العظيمة المستفادة من هذه السورة أنها مشتملة على أقسام التوحيد الثلاثة التي خلقنا الله سبحانه وتعالى لأجلها وأوجدنا لتحقيقها. فإن الله عز وجل خلق الخلق ليوحدوه جل وعلا في ربوبيته وفي أسمائه وصفاته وفي ألوهيته. وهذه الأقسام الثلاثة للتوحيد دل عليها القرآن الكريم في مواضع كثيرة جدا، ودلت عليها كذلك سنة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. أما من حيث دلالة سورة الفاتحة على هذه الأنواع الثلاثة للتوحيد، فإن قول الله سبحانه وتعالى الحمد لله رب العالمين، فالحمد فيه الثناء على الله وعلى أسمائه الحسنى وصفاته العظيمة ونعمه التي لا تعد ولا تحصى وآلائه التي لا تستقصى، كما قال الله وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. وقوله رب العالمين فيه الإيمان بربوبية الله، والرب هو المالك الخالق الرازق المدبر المتصرف المحيي المميت القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل المدبر لكل هذا الكون. أوجده سبحانه من العدم، وهو عز وجل الذي يتصرف فيه كيف يشاء ويقضي فيه بما يريد، لا راد لحكمه ولا معقب لقضائه، كما قال الله قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. فقال الله سبحانه قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون. قال العلماء في تفسير قوله لعلهم يفقهون أي ما خلقوا له ووجدوا بتحقيقه من وجوب عبادة الله وإخلاص الدين له سبحانه وتعالى. وقوله سبحانه الرحمن الرحيم فيه إثبات أسماء الله الحسنى، وأن الله سبحانه وتعالى متصف بالرحمة لعباده، لأن أسماء الله كلها دالة على ثبوت صفات الكمال لله عز وجل. وقوله إياك نعبد وإياك نستعين أي نخصك يا الله وحدك بالعبادة ونفردك وحدك بالاستعانة، فلا نعبد إلا الله ولا نستعين إلا بالله، وهذا هو توحيد الله في العبادة. إياك نعبد تقديم المعمول يفيد الحصر بمعنى نعبدك ولا نعبد غيرك، وإياك نستعين أي نستعين بك ولا نستعين بغيرك. وإذا عرفت ذلك تعرف فقرك واحتياجك إلى الله وأنه لا غنى لك عنه طرفة عين، فإذا لم يعينك الله لا تستطيع أن تتحرك أو تقوم بمصالحك وأعمالك ولا أن تقوم بالعبادة والطاعة. قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ: يا معاذ والله إني لأحبك، أوصيك يا معاذ لا تدعن في دبر كل صلاة تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وقال صلى الله عليه وسلم: احرص على ما ينفعك واستعن بالله. فإياك نعبد تحقيق لكلمة لا إله إلا الله، وإياك نستعين تحقيق للا حول ولا قوة إلا بالله، لأن لا إله إلا الله فيها إفراد الله بالعبادة، ولا حول ولا قوة إلا بالله فيها إفراد الله بالاستعانة. ولهذا من الجهل المبين ومن الضلال العظيم أن يقرأ الإنسان إياك نعبد وإياك نستعين ثم بعد ذلك يمد يديه إلى المخلوقين من الأموات والمقبورين: مدد يا فلان، أو أغثني يا فلان، ملتجئا إلى مخلوق مثله لا يعطي ولا يمنع، لا يملك لنفسه موتا ولا حياة ولا نشورا، فضلا أن يملك ذلك لغيره. أين من يدعو غير الله من نبي أو ولي أو صالح أو طالح من قول إياك نعبد؟ أين هو منها؟ لأن معنى إياك نعبد أين خصك يا الله بالعبادة. والعبادة كما أنها تشمل الصلاة والصوم والحج والذبح إنها تشمل الدعاء، بل الدعاء هو العبادة. فإذا كان عبادة كيف تصرف لغير الله وكيف يدعى غير الله؟ والله يقول: قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا. ويقول: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير. ويقول: والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. ويقول: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون، وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. إن من فهم إياك نعبد حق الفهم لا يمكن أن يتوجه إلى غير الله ولا يمكن أن يستعين بغير الله. كيف يستعين بمن لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا ولا عطاء ولا منعا، ويدع من بيده أزمة الأمور ومقاليد السماوات والأرض، الذي أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. إذن هذه السورة العظيمة المباركة فيها التربية على توحيد الله سبحانه وتعالى، ولكن لمن عقل المعنى وفهم المدلول. Para pendengar Radio Raja yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tadi telah kita mendengarkan pelajaran pertama dari surat Al-Fatihah, ya, bahwasanya surat Al-Fatihah merupakan syifa, obat bagi penyakit hati dan juga penyakit badan. Dan di antara pelajaran-pelajaran yang bisa kita ambil dari surat Al-Fatihah, dan ini adalah pelajaran yang kedua, bahwasanya surat Al-Fatihah itu mencakup tiga pembagian tauhid, tiga macam tauhid yang kita, Allah menciptakan kita untuk bisa mentahqiq, mewujudkan, melaksanakan tiga tauhid tersebut. Kita ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bisa mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam uluhiyahnya maupun rububiyahnya, dan juga dalam asma dan sifat-sifatnya. Dan ini tentunya telah begitu banyak dalil yang menunjukkan akan hal ini, baik dalam Al-Quran maupun dalam sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan pada kesempatan kali ini kita akan menyampaikan penunjukan dalil atau dalil yang ditunjukkan sisi pendalilan dari surat Al-Fatihah yang bisa menunjukkan pembagian tauhid menjadi tiga. Yang pertama, firman Allah Subhanahu wa Ta'ala: Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rabbul Alamin, penguasa alam semesta, Alhamdu, yaitu pujian bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan pujian terhadap nama-nama Allah yang indah, serta pujian terhadap sifat-sifat Allah yang agung, serta pujian terhadap nikmat-nikmat Allah, karunia Allah yang sangat banyak jumlahnya, yang tidak bisa dihitung. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau seandainya kalian menghitung nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kalian tidak akan bisa menghitungnya. Kemudian itu tadi alhamdu, pujian. Kemudian Rabbil Alamin, penguasa alam semesta. Maka dalam firman Allah ini Rabbil Alamin ada penunjukan terhadap tauhid rububiyah, tauhid rububiyah. Kenapa? Karena Rabbul Alamin, penguasa alam semesta. Apa maksudnya penguasa alam semesta? Maksudnya dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memiliki alam semesta, yang telah menciptakan alam semesta, yang memberi rezeki dan mengatur alam semesta, yang menghidupkan dan mematikan, ya, yang mengangkat, yang membentangkan, yang mengangkat dan merendahkan, ya, yang menghinakan, ya, yang meninggikan harkat seseorang, dan dialah pengatur segala sesuatu, pengatur segala sesuatu yang ada dalam alam semesta ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan alam semesta ini dari tidak ada menjadi ada. Di antaranya yang menunjukkan akan hal ini firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha' wa tanzi'ul mulka mimman tasha'. Katakanlah bahwasanya Allah, dialah Allah yang menguasai alam semesta ini, ya. Dia memberikan kekuasaan kepada yang Dia kehendaki. Dan Dia mencabut kekuasaan dari siapa yang Dia kehendaki. Wa tu'izzu man tasha' wa tudhillu man tasha'. Allah Subhanahu wa Ta'ala, Engkaulah yang meninggikan harkat seseorang, dan Engkaulah yang merendahkan siapa yang Engkau kehendaki. Biyadikal khair, di tangan Engkau adalah segala kebaikan. Innaka 'ala kulli syai'in qadir, Engkau sungguhnya maha kuasa atas segala sesuatu. Dalam firman-Nya, firman Allah yang lain yang menunjukkan bahwasanya Allah pengatur, penguasa alam semesta ini, firman Allah, Qul huwal qadiru 'ala an yab'atha 'alaikum 'adaban min fawqikum. Katakanlah dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mampu untuk mengutus kepada kalian adab dari atas kalian. Aw min tahti arjulikum, Allah akan mendatangkan adab dari bawah kaki-kaki kalian. Aw yalbisakum syi'an fayudhiqu ba'dakum ba'sa ba'd, atau Allah menjadikan kalian terpecah-pecah dan kalian akan saling memukul satu di antara yang lain, ya, atau menghancurkan satu di antara yang lain. Unzur kaifa nusarriful ayati la'allahum yafqahun. Lihatlah bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatur ayat-ayat ini, ya. La'allahum yafqahun. Semoga mereka paham. Para ulama tatkala menafsirkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala la'allahum yafqahun, semoga mereka paham, artinya apa? Yaitu semoga manusia paham kenapa mereka diciptakan, buat apa mereka diadakan oleh Allah dari tidak ada menjadi ada, yaitu tidak lain kecuali untuk merealisasikan, mewujudkan peribadatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mengikhlaskan agama ini untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, Ar-Rahmanur Rahim, Ar-Rahmanur Rahim. Dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, yang memiliki sifat rahmat kepada hamba-hambanya. Ya, karena seluruh nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala menunjukkan akan kesempurnaan sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian para pendengar radio Raja yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, Iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in. Jadi Ar-Rahmanir Rahim menunjukkan akan tauhid asma wa sifat. Alhamdulillah, tadi kalimat alhamdu menunjukkan atas tauhid rububiyah, demikian juga tauhid asma wa sifat. Rabbil Alamin menunjukkan akan tauhid rububiyah. Ya, Ar-Rahmanir Rahim menunjukkan tauhid asma wa sifat. Iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau lah ya Allah kami beribadah, dan hanya kepada Engkau kami mohon pertolongan. Artinya, ya Allah, kami hanya mengkhususkan ibadah ini hanya untuk Engkau saja. Kami mentauhidkan Engkau dan mengisahkan Engkau dengan isti'anah juga. Maka kami tidaklah beribadah kecuali hanya kepada Engkau, dan kami tidak beristi'anah kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya, jika kita mengetahui akan hal ini, kita sadar akan kebutuhan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sadar bahwasanya kita dalam setiap detik butuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sama sekali tidak pernah kita merasa terlepas dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena jika Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menolong kita meskipun hanya sekejap, ya, maka kita tidak akan bisa bergerak. Kita tidak akan bisa mewujudkan kemaslahatan-kemaslahatan yang kita inginkan. Kita tidak akan bisa menjalankan amalan-amalan yang ingin kita lakukan kalau Allah tidak menolong kita. Oleh karenanya, apalagi ketaatan, kita tidak akan mampu untuk bisa taat kepada Allah, tidak akan bisa beribadah kepada Allah dengan sebaik-baiknya kalau Allah tidak menolong kita. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berwasiat kepada Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Mu'adz, wallahi inni la uhibbuka. Usika ya Mu'adz." Kata Nabi, "Wahai Mu'adz, demi Allah sungguhnya aku cinta kepada engkau wahai Mu'adz. Aku mewasiatkan kepada engkau wahai Mu'adz, la tada'anna fi duburi kulli salatin taqul Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik." Wahai Mu'adz, jangan sekali-kali engkau tinggalkan setiap selesai di penghujung salat engkau untuk berdoa. Jangan sekali-kali engkau tinggalkan di penghujung salat untuk berdoa, "Allahumma a'inni ala dzikrika, ya Allah, ya bantulah aku, ya tolonglah aku untuk bisa mengingat engkau dan untuk bisa bersyukur kepada engkau dan untuk bisa beribadah kepada engkau dengan sebaik-baiknya." Demikian juga Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billah." Hendaknya engkau bersemangat untuk memperoleh apa yang bermanfaat bagi engkau. Namun ingat, wasta'in billah, dan mintalah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kalimat iyyaka na'bud, hanya kepada engkau kami beribadah, merupakan perwujudan dari kalimat la ilaha illallah. Dan kalimat iyyaka nasta'in merupakan perwujudan dari kalimat la haula wa la quwata illa billah. Tidak ada daya dan upaya, tidak ada kekuatan kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya para pendengar Radio Roj yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, perhatikan di sini. Merupakan kebodohan yang nyata, merupakan kejahilan yang nyata, dan merupakan kesesatan yang sangat besar, ya. Jika seorang kemudian membaca firman Allah Subhanahu wa taala, "Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in," ya Allah, hanya kepada Engkau kami beribadah dan hanya kepada Engkau kami mohon pertolongan, merupakan kebodohan setelah dia baca ayat tersebut, kemudian dia menjulurkan tangannya sambil berkata, "Madad ya fulan," ya, minta tolong kepada makhluk, "Ya fulan tolonglah kami, ya fulan ya, berdoa kepada makhluk, "Ya fulan aghithni," wahai wali fulan tolonglah hambamu ini, wahai tafali fulan tolonglah saudaramu ini, ya, dalam keadaan merendah di hadapan makhluk yang juga makhluk itu seperti dia, wali, nabi dan yang lainnya seperti dia, makhluk tidak bisa memberi dan tidak bisa mencegah, ya, bahkan tidak bisa mencegah kematian yang datang pada dirinya, tidak bisa mendatangkan kehidupan bagi dirinya, apalagi membangkitkan manusia. Makhluk seperti kita, nabi tidak, kalau datang kematian tidak bisa ditolak oleh nabi, nabi siapapun, orang soleh apapun, wali apapun, dan tidak bisa menghidupkan dia yang telah mati, tidak mungkin, apalagi untuk mencegah kematian dari orang lain, apalagi untuk membangkitkan orang lain, tidak mungkin. Oleh karenanya, bagaimana dia bisa berdoa kepada selain Allah, kepada nabi atau kepada wali, kepada orang soleh ataupun kepada orang yang tidak soleh? Bagaimana dia bisa mengamalkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Iyyaka na'bud," ya, kepada engkau, hanyalah kepada engkau kami beribadah? Mana perwujudan dari firman Allah, "Iyyaka na'bud," ya Allah, hanya engkau kami khususkan peribadatan ini? Dan ingatlah para pendengar Radio Roja dimanapun anda berada, ibadah itu bukan cuma sholat, bukan cuma puasa, bukan cuma haji, bukan cuma menyembelih. Doa itu adalah ibadah. Seorang tatkala menjulurkan tangannya, kemudian mengatakan, "Madad ya fulan, wahai wali fulan, tolonglah kami wali fulan," sungguhnya dia telah berdoa kepada makhluk, berdoa kepada manusia yang semisal dia. Dan doa merupakan ibadah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ad-du'a'u huwal ibadah." Justru doa itu merupakan ibadah yang paling agung. Karenanya Nabi mengatakan, "Doa huwal ibadah." Doa itulah ibadah. Orang yang berdoa kepada selain Allah, berarti dia telah beribadah kepada selain Allah. Berarti dia telah membuang firman Allah, "Iyyaka na'bud." Sama sekali tidak dia wujudkan dalam kehidupannya sehari-hari. Kemudian jika doa itu ibadah, bagaimana bisa diserahkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala? Bagaimana selain Allah bisa diserahkan doa? Doa itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul id'u alladziina za'amtum min duunihi fala yamlikuuna kashfa dhurri 'ankum wala tahwiila." Katakanlah, berdoalah kepada orang-orang yang kalian sangkakan, ya, para wali, para nabi yang selainnya, selain Allah Subhanahu wa taala. Doalah kepada mereka, "Fala yamlikuuna kashfa dhurri 'ankum wala tahwiila." Sungguhnya orang-orang yang kalian minta doa kepada mereka, ya, kalian tujukan doa kepada mereka, tidak mampu untuk menghilangkan kemudaratan dari diri kalian dan tidak akan mampu merubah kondisi. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Qul ladzina za'amtum min dunillah la yamlikuuna mithqala dzarratin fis samawati wala fil ardh." Katakanlah, ya, Katakanlah wahai Muhammad, ya, kepada mereka orang-orang musyrikin, berdoalah kepada orang-orang, kepada wali-wali kalian yang kalian persangkakan selain Allah Subhanahu wa taala. Sungguhnya mereka, sembahan-sembahan kalian itu, la yamlikuuna mithqala dzarratin fis samawat. Mereka sama sekali tidak memiliki meskipun hanya sebesar semut kecil, ya, yang ada di langit, makhluk sekecil apapun tidak mereka miliki. Wala fil ard, demikian juga di langit maupun di bumi. Semuanya ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satu sesuatu pun yang dimiliki oleh mereka. Wa ma lahum fihi ma min syirk. Dan mereka sama sekali tidak pernah bersekutu dengan Allah dalam penciptaan benda tersebut, ya. Kalau kita lihat misalnya biji sawi, ya, itu yang menciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang menguasai oleh Allah Subhanahu wa taala. Para sembahan-sembahan selain Allah tidak pernah berserikat bersekutu dengan Allah dalam menciptakan biji sawi tersebut. Yang ciptakan hanya Allah Subhanahu wa taala. Wa ma lahum minhum min dhahir. Dan mereka sama sekali tidak pernah membantu Allah dalam penciptaan. Dan penciptaan maupun pemilikan. Jadi Allah Maha Esa dalam penciptaan maupun dalam pemilikan. Kenapa kita harus menyembah mereka yang sama sekali tidak memiliki sesuatu pun di langit maupun di bumi? Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Walladzina tad'una min dunihi ma yamlikuuna min qitmir." Sungguhnya orang-orang yang kalian sembah selain Allah Subhanahu wa taala, para wali, para nabi, ya, dan yang lainnya, para sembahan-sembahan, ma yamlikuuna min qitmir. Mereka sama sekali tidak memiliki meskipun hanya kulit dari biji korma. Ya, biji korma itu ada kulitnya. Ya. Jangankan biji kormanya, jangankan kormanya, kulit biji korma saja itu bukan milik mereka. Sama sekali tidak mereka ciptakan. Yang ciptakan hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Terus apa yang kalian harapkan dari makhluk seperti itu? Sedangkan kulit biji korma saja tidak mereka kuasai, tidak mereka miliki. In tad'uuhum la yasma'u du'aakum. Ya. Kalau kalian berdoa kepada mereka, mereka tidak bakalan mendengarkan doa kalian. Walau sami'u mastajabu lakum. Kalaupun seandainya mereka mampu untuk mendengar doa kalian, mereka tidak bisa mengabulkan permintaan kalian. Wa yaumal qiyamati yakfuruna bisyirkikum. Dan pada hari kiamat kelak mereka akan kafir, akan kufur, akan menentang kesyirikan kalian. Wala yunabbi'uka mithlu khabir. Dan tidak ada yang bisa memberi kabar kepada engkau wahai Muhammad seperti Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man adallu mimman yad'u min dunillahi man la yastajibu lahu ila yaumil qiyamah." Sungguh siapa yang lebih sesat, ya? Tidak ada orang lebih sesat dari orang yang berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala yang sesembahan-sembahan tersebut tidak bisa mengabulkan permintaan mereka, ya. Oleh karenanya para pendengar radio Roj yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang paham tentang kalimat iyyaka na'bud dengan pemahaman yang benar, maka tidak mungkin dia akan bertawajuh kepada selain Allah. Tidak mungkin dia akan beristianah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dia bisa beristianah, minta pertolongan kepada makhluk yang tidak memiliki, tidak bisa mendatangkan kemanfaatan, dan tidak bisa menolak kemudaratan, dan tidak bisa memberi, dan tidak bisa mencegah. Kemudian dia meninggalkan Allah Subhanahu wa taala, yang segala perkara berada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Segala urusan di langit maupun di bumi ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Yang perkaranya kalau Allah menghendaki perkara apapun, Allah hanya mengatakan kun fayakun, jadi maka jadilah. Demikianlah para pendengar Radio Raja, sungguhnya surat Al-Fatihah ini mendidik kita, mentarbiah kita untuk bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, baik tauhid rububiyah maupun tauhid uluhiyah maupun tauhid asma wa sifat. Tentunya bagi orang yang membaca surat Al-Fatihah dan memahami maknanya dan memahami kandungannya. هذه أيها الأخوة الكرام بعض الدروس المستفادة من هذه السورة العظيمة المباركة. ولنا لقاء في الغد بإذن الله سبحانه وتعالى لنواصل المزيد من الدروس العظيمة المستفادة من هذه السورة المباركة. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. Demikianlah para pendengar sekalian, ya, kajian yang kita dengarkan dari beliau, ya, dua pelajaran penting yang kita ambil dari pengajian kita kali ini, bahwasanya surat Al-Fatihah, ya, bisa menjadikan obat, baik obat penyakit hati maupun obat penyakit tubuh. Demikian juga pelajaran kedua yang kita ambil dari pengajian kita kali ini, bahwasanya surat Al-Fatihah mengandung tiga macam tauhid yang telah dijelaskan dalam ayat-ayat yang lain dan juga hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka insyaallah pada keesokan hari kita akan menyambung pengajian kita untuk mendengarkan pelajaran-pelajaran yang lain yang akan disampaikan oleh Syekh, yaitu pelajaran-pelajaran dari surat yang sangat agung ini. Selanjutnya kalau ada pertanyaan kami persilakan. Tapi pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian penjelasan yang disampaikan oleh Fadilatul Syekh Abdul Razak berkenaan dengan faidah dari surat Al-Fatihah dan diterjemahkan oleh Al-Ustaz Abu Abdul Muhsin Firanda. Untuk sesi selanjutnya kita akan berikan kesempatan untuk antum yang ingin bertanya perihal pembahasan kita malam ini. Silakan Anda bisa menghubungi kami di line telepon 021-823-6543. Ada satu telepon kita angkat. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Bapak, di mana? Dengan Abu Fikri di Tanjung Priok. Iya, ini Ahwan saya, saudara saya Fikri. Ini anak menanyakan soal kajian yang kemarin mengenai surat Al-Fatihah yang syekh tarjih bahwa surat Al-Fatihah itu wajib dibaca dalam surat jahar maupun sihir. Nah, kaitannya dengan hadis yang Rasulullah ketika membaca surat, kemudian sahabat juga membaca surat ketika sholat. Nah, setelah sholat Rasulullah menegur sahabat. Nah, itu bagaimana kaitannya? Mohon dijelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Qala warada fi hadis anna sahabat qara'u surah khalf Nabi sallallahu alaihi wasallam thumma Nabi sallallahu alaihi wasallam nabahhum ala ankara ma la yalik. Ana ma adri. Qala kayfa tawfiq lana hadis ini. الصحيح من أقوال أهل العلم، وقد أشرت في لقائنا السابق إلى ما حكاه ابن كثير في تفسيره لهذه السورة من خلاف لأهل العلم حول هذه المسألة، لكن الصحيح أن القراءة خلف الإمام لسورة الفاتحة مطلوبة، وما كان من نهي عن ذلك يحمل على القراءة غير قراءة الفاتحة. أما قراءة الفاتحة فلا بد منها من الإمام ومن الماموم على حد سواء. إذا كان الإمام له سكتة بعد قراءة الفاتحة يستغلها الماموم لقراءة الفاتحة، وإذا كان ليس له سكتة فإنه يقرأ وقت قراءة الإمام للسورة ولا حرج عليه في ذلك إن شاء الله. Sebagaimana telah dijelaskan oleh Syekh pada pertemuan yang lalu, ya, bahwasanya ada khilaf di antara para ulama tentang hukum membaca sang makmum tatkala membaca surat Al-Fatihah di belakang imam tatkala imam dalam surat jahriyah. Sebagaimana Syekh menyebutkan bahwasanya khilaf ini telah disampaikan oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah dalam tafsirnya. Akan tadi kata Syekh yang sahih, ya, yang sahih dalam masalah ini, bahwasanya seorang makmum tetap saja harus membaca surat Al-Fatihah, ya, meskipun sang imam baca dengan suara yang keras, ya. Adapun hadis-hadis yang menunjukkan ada larangan baca surat di belakang imam, kata Syekh, maka itu dibawakan kepada surat selain Al-Fatihah. Itulah yang dilarang seorang imam, seorang makmum untuk membaca surat selain Al-Fatihah, ya. Oleh karenanya surat Al-Fatihah tetap harus dibaca. Jika ternyata sang imam setelah membaca surat Al-Fatihah ada diam sebentar, maka itu kesempatan bagi makmum untuk membaca surat Al-Fatihah sendiri di belakang imam. Namun jika sang imam setelah surat Al-Fatihah terus membaca surat tanpa ada diam, maka sang makmum tetap harus membaca surat Al-Fatihah. Tatmiman li al-fa'idah aqra' ala al-ikhwah al-mustami'in ma dhakarahu al-imam ibn Kathir rahimahullah ta'ala من أقوال في هذه المسألة. قال رحمه الله: هل تجب قراءة الفاتحة على المأموم؟ قال: فيه ثلاثة أقوال للعلماء. أحدها أنها تجب عليه قراءتها كما تجب على إمامه لعموم الأحاديث المتقدمة. والثاني: لا تجب على المأموم قراءة بالكلية، لا للفاتحة ولا غيرها، ولا في الصلاة الجهرية ولا السرية، لما رواه الإمام أحمد في مسنده عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة، ولكن في إسناده ضعف. والقول الثالث أنها تجب القراءة على المأموم في السرية لما تقدم، ولا يجب ذلك في الجهرية لما ثبت في صحيح مسلم عن أبي موسى الأشعري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا وإذا قرأ فأنصتوا، وذكر بقية الحديث ورواه أهل السنن من حديث أبي هريرة، فدل هذان الحديثان على صحة هذا القول، وهو قول قديم للشافعي رحمه الله والله أعلم، ورواية عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى. فهذه الأقوال التي في المسألة فيما حكاه ابن كثير رحمه الله تعالى، والأظهر والله تعالى أعلم هو أنها تجب على الإمام وعلى المأموم لعموم الأحاديث، وقد مر معنا جملة منها كقوله عليه الصلاة والسلام لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. Para pendengar radio Roja yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sekedar untuk memberikan menyempurnakan faedah, kata beliau, kata Syekh, bahwasanya beliau akan bacakan perkataan Ibnu Katsir yang menunjukkan bahwasanya adanya khilaf, perselisihan di antara para ulama tentang permasalahan membaca surat Al-Fatihah bagi makmum di belakang imam. Pendapat yang pertama bahwasanya seorang makmum harus membaca surat Al-Fatihah sebagaimana imam wajib membaca surat Al-Fatihah, ya, baik tatkala salat sirriyah maupun salat jahriyah. Kenapa? Karena keumuman hadis-hadis yang telah disebutkan oleh Ibnu Katsir dalam tafsirnya. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, tidak wajib bagi makmum untuk baca surat Al-Fatihah baik dalam salat sirriyah maupun salat jahriyah. Sama sekali tidak wajib. Yang wajib baca cuma imam. Makmum tidak usah baca surat Al-Fatihah, tidak mengapa, baik salat sirriyah maupun salat jahriyah. Kenapa? Karena ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal dalam musnadnya dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana lahu imamun fa qira'atul imami lahu qira'ah." Barang siapa yang salat menjadi makmum, maka bacaan imam itu cukup bagi dia, cukup bagi sang makmum. Akan tetapi kata Ibnu Katsir, hadis ini dhaif, hadis ini lemah. Adapun pendapat yang ketiga, dan pendapat inilah yang dipilih oleh Ibnu Katsir, bahwasanya imam makmum hanya wajib untuk membaca Al-Fatihah dalam salat sirriyah. Adapun salat jahriyah, tatkala imam baca dengan suara yang keras, maka sang makmum tidak wajib untuk membaca. Karena ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna ma ju'ila al-imamu liyutamma bih. Fa idza kabbara fakabbiru." Sungguhnya dijadikan imam untuk diikuti. Jika sang imam bertakbir, maka bertakbirlah. Wa idza qara'a fa ansitu. Jika imam baca, maka diam dan dengarkanlah. Kemudian Ibnu Katsir menyebutkan sisa dari hadis. Kata Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah, inilah pendapat yang dipilih oleh beliau. Dan inilah pendapat lama dari Imam Syafi'i, ya. Pendapat yang jadid yang baru dari Imam Syafi'i menyelisih hal ini, ya. Mengatakan wajib baik sirriyah maupun jahriyah, itu pendapat yang terbaru dari Imam Syafi'i. Adapun pendapat lama dari Imam Syafi'i mengatakan bahwasanya salat sirriyah wajib maupun adapun salat jahriyah tidak wajib. Akan tetapi kata Syekh beliau memilih pendapat yang pertama, bahwasanya makmum wajib untuk membaca surat Al-Fatihah, ya, baik salat sirriyah maupun salat jahriyah, karena keumuman hadis-hadis yang ada. Di antaranya banyak hadis, di antaranya hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, la salata liman lam yaqra bi fatihatil kitab. Tidak ada salat bagi orang yang tidak baca surat Al-Fatihah. Dan ini mencakup imam maupun makmum. Wallahu taala alam bisawab. Baik, demikian jawabannya, dan kita angkat kembali dari telepon di 0218236543. Sudah ada satu penelpon, silakan Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa di mana? Dengan Abu Askia di Tambun Akhi. Baik, silakan Pak. Tadi disebutkan iyyaka na'budu itu ada obat bagi penyakit dia. Kemudian yang saya tanyakan, bagaimana jika ada seseorang yang dia itu senang apabila dia menjadi imam sholat karena dia itu suaranya bagus dan tajwidnya bagus. Apakah ini masuk dari bentuk-bentuk riya? Itu aja saya jawabkan. Syukran jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita tunggu jawabannya. Na'bud in fihi fiha ilaj li riya. Taib ar-rajul ladhi in hasuna sawtuhu wa hasunat kiraatuhu wa yuhib an yakuna imam fi salat li husni kiraatihi hal yadkhul fi al-mura'im. Kaun al-insan hasan as-sawt aw mutqin li qira'at al-Quran wa yarghab an ya'um bi al-musallin, فهذا لا يتنافى مع الإخلاص، وإنما الذي يتنافى مع الإخلاص أن يكون قصده بإمامة المصلين أن يظهر مثلا بالمظهر الحسن أو أن يشتهر أو أن يكون له سمعة أو نحو ذلك. أما إذا كان صوته حسنا وأحب أن يصلي بالناس أو أن يكون إماما أو أن ينفع الله سبحانه وتعالى به في إمامة المصلين فهذا كله لا يتنافى مع الإخلاص، وإنما الذي يتنافى مع الإخلاص أن تتخذ الإمامة لقرب السمعة والشهرة وأشياء من هذا القبيل مما يتنافى مع قصد الله سبحانه وتعالى بالعمل. والإمامة في الصلاة عبادة مما يتقرب به إلى الله، هذا ينبغي أن ينتبه له الأئمة. الإمامة في الصلاة عبادة يتقرب بها إلى الله لا إلى الناس. Saya menjelaskan bahwasanya seorang yang memiliki suara yang indah, kemudian dia mutqin, baca Qur'annya bagus ya, kemudian dia senang agar menjadi imam, memimpin sholat ya, maka kata saya ini tidak bertentangan dengan keikhlasan. Apalagi jika dia kemudian ternyata niat untuk menjadi imam untuk memberikan manfaat kepada kaum muslimin ya, karena dia suaranya bagus ya, orang-orang sholatnya lebih enak kalau sholat bersama dia, niatnya baik untuk memberi manfaat kepada kaum muslimin karena suaranya yang bagus dan qiraahnya yang mutqanah, ini tidak bertentangan dengan ikhlas. Yang jadi masalah kalau dia kemudian jadi imam dengan niat untuk supaya dipuji oleh manusia, untuk syuhrah, supaya terkenal ya, atau supaya disebut-sebut oleh orang atau dibicarakan oleh orang karena suaranya yang indah ya, itu niat inilah yang bertentangan dengan ikhlas, inilah yang disebut dengan riya ya. Jadi saya mengingatkan imamah ya, memimpin orang dalam sholat itu merupakan ibadah, saya ingatkan. Jadi dan agar para imam, orang-orang memimpin sholat agar memperhatikan peringatan syekh ini bahwasanya imamah dalam sholat, menjadi imam itu merupakan ibadah yang seorang bertakarrub dengan ibadah tersebut, mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan bertakarrub kepada manusia, bukan untuk mendekatkan dirinya kepada masyarakat, bukan supaya dipuji oleh masyarakat, bukan supaya diagung-agungkan atau terkenal di kalangan masyarakat. Demikian jawabannya, dan selanjutnya akan kita angkat beberapa pertanyaan dari pesan singkat yang sudah masuk, Ustaz. Di antaranya ada beberapa pertanyaan yang sama, kita gabungkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkenan dengan pembacaan surat Al-Fatihah, di negeri kami khususnya ada satu kebiasaan di mana pengiriman surat Al-Fatihah kepada orang-orang yang telah melakukan satu kebaikan atau berinfak dengan infak tertentu, dan dikirim juga untuk orang-orang yang sudah meninggal. Apakah ini merupakan satu amaliah yang dilakukan oleh Rasulullah atau ada hadis sahih yang menegaskan perkara ini, dan kami mohon petunjuknya. Jazakallahu khair. عندنا عادة لمن مات وقد أحسن في حياته أنفق كثيرا، فنحن لكي نحسن إليه نرسل له الفاتحة، كذلك للمحسنين الآخرين. هل هذا ثابت في السنة؟ هل هناك حديث يدل على ذلك؟ الصحابة رضي الله عنهم كانوا أحرص منا على الخير وأشد رغبة في الاتيان به والمحافظة عليه، وكانوا أيضا حريصين على نفع الموتى، فسألوا النبي عليه الصلاة والسلام عن ماذا يقولون في هذا الباب، فأرشدهم عليه الصلاة والسلام إلى الدعاء في زيارة القبور، أرشدهم إلى الدعاء لهم بالسلام، السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، أنتم السابقون ونحن إن شاء الله بكم لاحقون. وأرشد أيضا إلى الدعاء مطلقا في مثل قوله إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، وعلم ينتفع به أو صدقة جارية أو ولد صالح يدعو له، ولد صالح يدعو له، فخص النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء بالذكر. فالشاهد من كان له ميت أو حب أن يحسن إلى أحد من العلماء أو الصالحين أو الأخيار يدعو له، يقول اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، اللهم ارفع درجاته، إلى غير ذلك من الدعوات المباركة العظيمة النافعة. Saya menjelaskan bahwasanya para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya, mereka lebih semangat daripada kita dalam melakukan kebaikan. dan semangat mereka luar biasa, dan mereka berusaha untuk menjaga amalan mereka dalam kebaikan. Ya. Dan saking semangatnya mereka, mereka bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang perkara apa yang bisa bermanfaat bagi orang-orang yang telah meninggal. Yaitu tatkala mereka menziarahi kubur, apa yang harus mereka katakan? Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan bahwasanya jika seorang berziarah kubur, maka dia mendoakan penghuni kubur. Di antaranya Assalamualaikum ahlad diyar minal mu'minin wal muslimin antumus sabiqun wa nahnu lahiqun, yang artinya keselamatan bagi kalian wahai penduduk kuburan, ya, dari kaum mu'minin maupun kaum muslimin, kalian telah mendahului kami dan kami akan menyusul, wa inna insyaallah bikum lahiqun, kami pasti akan menyusul kalian, nas'alullaha lana wa lakum al-afiyah, kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala bagi kami dan bagi kalian keselamatan. Ini doa yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala seorang menziarahi kuburan, yang diajarkan kepada para sahabat. Dan Nabi tidak mengajarkan untuk membaca surat Al-Fatihah tatkala menziarahi kuburan. Demikian juga doa-doa yang secara mutlak, kapan saja kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar memberi kebaikan kepada orang-orang yang telah meninggal, seperti yang diisyaratkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis, "Idza mata ibnu Adam inqata 'amaluhu illa min thalath." Ya, jika telah meninggal seorang anak Adam, maka amalannya telah terputus kecuali tiga perkara, ya. Di antaranya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Waladun salihun yad'u lahu," yaitu anak yang saleh yang berdoa bagi orang tuanya. Oleh karenanya, ini isyarat agar kita mendoakan orang-orang yang telah meninggal dunia. Oleh karena jika ada di antara sahabat kita atau orang yang baik di antara kita telah meninggal dunia, maka kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar memberikan kebaikan kepadanya. Allah maghfir lahu, ya Allah ampunilah dosa-dosanya, warfa darajatahu, ya Allah tinggikanlah derajatnya di sisi Engkau, ya Allah, dan doa-doa yang lainnya demi kebaikan sang mayit. Untuk selanjutnya kita angkat pertanyaan kedua dari pesan singkat dari pendengar kita di Jakarta Utara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakallahu fikum. Alhamdulillah, pada malam ini saya dapatkan begitu banyak pelajaran yang sangat berharga, dan terutama mengenai pemahaman bahwa orang-orang atau anak Adam yang sudah dikubur, dia tidak bisa memberikan manfaat dan kemudaratan. Yang menjadi pertanyaan saya adalah, apakah seluruh anak Adam yang telah wafat ini tidak memiliki sama sekali perkara ini, artinya manfaat dan mudarat, ataukah ada orang-orang yang dikecualikan? Karena ada beberapa keyakinan di tempat kami bahwa ketika kita datang ziarah ke kubur-kubur tertentu yang diistimewakan, tidak pantas bagi kita untuk mendoakannya, akan tetapi kita harus meminta doa darinya dengan alasan bahwa dia sudah adalah seorang wali dan sudah dijamin oleh Allah surga. Apakah perkara ini benar secara syariat, dan kami mohon petunjuknya. Jazakumullah khair atas jawabannya. هذا السائل يقول هم استفدت كثيرا هذه الليلة فوائد جمة وأكبر فوائد عندي أنا اعتقاد أن الموتى لا ينفعون ولا يؤذون ولا يمنعون ولا يضرون ولا ينفعون لكن هذا أهم فوائد عندي لكن هل هناك يعني مستثنى يعني هناك شخص أشخاص معينين ينفعون ويضرون وإن كانوا موتى أنا عندنا العادة الناس يمشون إلى بعض المقابر يعني المقابر المعظمة ويقال أنتم لا تدعون لهم في هذه المقابر لأنهم لا بل أنتم أطلب دعاء يعني تدعونهم لا تدعون لهم لأنهم مستثنين. الجواب أن الدعاء عبادة والعبادة حق لله سبحانه وتعالى المعبود الذي لا معبود بحق سواه. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام لابن عباس رضي الله عنهما إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله. والميت يدعى له ولا يدعى سواء كان من الأولياء أو من الصالحين أو من المعظمين أو من لهم قدر في النفوس كل أولئك يدعى لهم بالرحمة يدعى لهم بالمغفرة يدعى لهم بالثبات يدعى لهم بأنواع الأدعية الماثورة. فأما التوجه إليهم بالدعاء فهذا شرك بالله لأن الدعاء عبادة وهؤلاء انقطع عملهم فكيف يتجه بعبادته ودعائه وسؤاله إلى من انقطع عمله ولا ينتج إلى من بيده سبحانه وتعالى عزمة الأمور القائل: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. ويقول: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. سمى الدعاء عبادة والعبادة حق لله سبحانه وتعالى. فالذي أنصح به هذا السائل وغيره أن يعرف هذا الموضوع العظيم معرفة حقه، وأن يحمد الله سبحانه وتعالى أن جعله من أهل سورة الفاتحة، وأن وفقه لفهم هذه السورة العظيمة، وأن يخلص دينه لله، فلا يسأل إلا الله، ولا يستغيث إلا بالله، ولا يلتجئ إلا إلى الله سبحانه وتعالى، ولا يطلب المدد والعون إلا من الله، لأن الأمور كلها بيد الله سبحانه وتعالى رب العالمين لا شريك له. والله عز وجل قال لنبيه وهو أشرف خلقه وأعظمهم مكانة عنده، قال: ليس لك من الأمر شيء، فالأمر كله لله وبيد الله. وقال النبي عليه الصلاة والسلام لفاطمة: يا فاطمة بنت محمد سليني من مال ما شئت، لا أغني عنك من الله شيئا. فالواجب هو اللجوء إلى الله سبحانه وتعالى وإخلاص الدين له، وهذا هو معنى قولنا: إياك نعبد وإياك نستعين، أي نخصك يا الله بالعبادة ونخصك بالاستعانة، فلا نعبد إلا أنت ولا نستعين إلا بك. وأسأل الله عز وجل لأخي السائل ولجميع المستمعين والمستمعات التوفيق لما يحب ويرضاه، وأن يجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته. شيخ menjelaskan bahwasanya الدعاء merupakan ibadah. Ya, doa merupakan ibadah. Ya, dan ibadah merupakan hak Allah Subhanahu wa taala. Apa kalimat la ilaha illallah, yaitu tidak ada sembahan yang berhak untuk disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada sembahan yang berhak untuk diserahkan ibadah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara ibadah adalah doa. Tidak boleh diserahkan doa kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berkata, memberi wasiat kepada Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, "Idza sa'alta fas'alillah wa idza sa'anta fasta'in billah." Wahai Ibn Abbas, jika engkau meminta, maka mintalah kepada Allah. Dan jika engkau mohon pertolongan, maka mohonlah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang sudah meninggal dunia, mayat, ya, itu didoakan, bukan kita menunjukkan doa kepada dia, tidak, tapi dia didoakan karena dia butuh doa. Ya, meskipun mereka orang-orang mayat tersebutlah orang-orang yang agung, yang kemudian akan memiliki tempat di hati kita, ya, mereka butuh untuk didoakan, doa dengan maghfirah, ya, dengan ampunan, dan doa agar Allah memberikan kekokohan, ya, sabat, ya, di akhirat. Dan adapun berdoa kepada mereka, ini merupakan kesyirikan, ya, kesyirikan, karena doa merupakan ibadah. Kemudian Syekh menjelaskan bahwasanya, ya, oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mengingatkan dalam Al-Qur'an, mengingatkan kita untuk hanya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib." Katakanlah wahai Muhammad, ya, jika ada yang bertanya kepada engkau tentang aku, tentang Allah Subhanahu wa taala, "Fa inni qarib." Aku sungguh dekat. "Ujibu da'wata ad-da'i idza da'an." Ya, aku mengabulkan doa orang yang berdoa kepadaku. Jika dia berdoa kepadaku, aku akan kabulkan. Bagaimana seorang kemudian berdoa kepada manusia, kepada makhluk, kepada wali, kepada nabi, kemudian meninggalkan Allah Subhanahu wa taala yang telah berfirman dalam Al-Qur'an, "Jika hamba-hambaku bertanya kepada engkau Muhammad, katakanlah aku sangatlah dekat. Aku mengabulkan doa orang-orang yang berdoa kepadaku." Kemudian juga dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum." Innal ladzina yastakbiruna 'an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan Rabb kalian telah mengatakan, "Ud'uni." Allah berdoalah kepadaku, kata Allah. Berdoalah kepadaku. Allah menyuruh kita untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. "Astajib lakum." Allah jamin, aku akan mengabulkan, ya, permintaan kalian. Allah akan, "Innal ladzina yastakbiruna 'an ibadati," kemudian kata Allah, "sungguhnya orang-orang yang takabur, yang sombong, tidak beribadah kepadaku," ya. Di sini Allah namakan doa adalah ibadah. Sehingga orang-orang yang tidak berdoa kepada Allah, Allah namakan mereka telah sombong dan tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. "Sayadkhuluna jahannama dakhirin," mereka akan masuk dalam api neraka dalam keadaan hina. Perhatikan dalam ayat ini Allah menamakan doa merupakan ibadah. Oleh karenanya, seorang yang berdoa kepada selain Allah berarti telah beribadah kepada selain Allah dan telah berbuat kesyirikan. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menjadikan kita dan menjadikan sang penanya merupakan ahlul al-fatihah, ya, orang-orang yang telah menerapkan al-fatihah, sehingga kita tidaklah minta kecuali kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita tidak meminta pertolongan kecuali kepada Allah, dan tidak beristianah kecuali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ingatlah Allah Subhanahu Wa Taala pernah berfirman tentang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Allah berfirman tentang Nabi, apa kata Allah? Laisa laka minal amri syai. Kata Allah, wahai Muhammad, tidak ada urusan bagimu. Kau tidak memiliki urusan sama sekali. Al-amru kulluhu lillah. Segala urusan di tangan Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi tidak bisa bermanfaat dan tidak bisa beri mudarat. Urusan semuanya di tangan Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh karenanya Nabi SAW pernah berkata kepada putrinya Fatimah radhiyallahu ta'ala anha, kata Nabi, ya Fatimah bintu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salimi min malina syi'ti, la ugni anki min Allahi syai'a. Kata Nabi SAW, wahai Fatimah, putri Nabi sallallahu alaihi wasallam, mintalah kepadaku harta yang kau kehendaki, namun ingat, aku tidak bisa menolong engkau sama sekali di akhirat kelak, ya. La ugni anki min Allahi syai'a. Aku tidak bisa menolong engkau sama sekali. Urusannya adalah di tangan Allah Subhanahu wa taala. Inilah penjelasan yang tadi dijelaskan oleh Syekh. Inilah penerapan dari firman Allah Subhanahu wa taala, iyyaka na'bud, yaitu surat dalam Al-Fatihah yang maknanya hanya kepada engkau ya Allah kami khususkan ibadah ini, hanya kepada engkau ya Allah kami khususkan doa ini, tidaklah kita berdoa dan tidaklah kita beribadah kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita ahlul Quran, orang-orang yang bisa mengamalkan Al-Quran, dan orang-orang yang bisa mengamalkan kandungan dari surat Al-Fatihah, mengamalkan firman Allah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Baik, demikian jawabannya, dan kita berikan kesempatan kembali Ustaz dari telepon. Ada satu telepon yang sudah masuk, silakan. Silakan Bapak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari mana? Dengan siapa? Dari Dodi, dari Bekasi. Silakan. Ana mau nanya tentang bagaimana hukumnya sebagian kaum muslimin yang membaca di dalam surat Al-Ma'surat itu untuk ruqyah. Jadi saya perhatikan ada beberapa orang yang membaca ruqyah itu dengan mengamalkan surat sama surat itu, sebagaimana hukumnya? Itu saja Bapak? Iya. Taip. Terima kasih. Coba diulang, mengamalkan apa? Al-Ma'surat, Sat. Al-Ma'surat? Iya. Taip. Man yarci bi al-Ma'surat, alladhi kataba Syekh Hasan al-Banna rahimah. Ini khusus ruqya di hadhihi al-Ma'surat. Al-Kahin. Al-Ruqya jaat bi sunan واضحة ونصوص بينة ثابتة عن رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، ومنها بل أعظمها وأجلها قدرا هذه السورة العظيمة التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم لأبي سعيد، وما يدريك أنها رقية. وكذلك ثبت عنه عليه الصلاة والسلام الرقية بقل هو الله أحد، وقل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس. وكذلك ثبت عنه في الصحيحين وغيرهما الرقية باللهم رب الناس، مذهب البأس، اشفي أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك، شفاء لا يغادر سقما. فهذه رقى ثبتت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما سوى ذلك مما يكتبه الناس أو يكتبه العلماء أو يكتبه الباحثون، فلا بد من التحقق من ثبوته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومثل هذه التي ذكرت لكم واضحة ودلائلها بينة ومشهورة، وفيها كفاية وشفاء ووفاء بإذن الله سبحانه وتعالى. ومر معنا أن ابن القيم رحمه الله كان في مكة تصيبه أمراض، وكان لا يرقي نفسه إلا بالفاتحة وحدها يكررها، ويقول يحصل بذلك الشفاء. فالشاهد أن العناية بالفاتحة وبقل هو الله أحد والمعوذتين وآية الكرسي واللهم رب الناس مذهب البأس اشفي أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما ونحو ذلك مما ورد وثبت فيه الخير والبركة بإذن الله عز وجل. Saya menjelaskan bahwasanya ruqyah, ya, yaitu banyak hadis-hadis yang telah menjelaskan tentang ruqyah, hadis-hadis yang jelas dan dalil-dalil yang tegas, ya, Di antara surat-surat yang digunakan untuk ruqyah dan merupakan surat yang teragung untuk meruqyah adalah surat Al-Fatihah. Yang sampai Nabi SAW berkata kepada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu, "Mama yudrika annaha ruqyah?" Dari mana kata Abu Sa'id bahwasanya itu merupakan ruqyah, ya? Ini jelas bahwasanya Al-Fatihah merupakan ruqyah. Kemudian di antara dalil-dalil yang jelas yang menunjukkan ruqyah yaitu tiga qul, yaitu qul huwallahu ahad dan seterusnya, kemudian surat qul a'udzu birabbil falaq, kemudian surat qul a'udzu birabbin nas. Ini juga telah hadits dari Nabi SAW bahwasanya itu merupakan ruqyah. Demikian juga hadis Nabi, doa Nabi di antara misalnya Allahumma rabban nas mudhibal ba's isfi anta syafi la shifa illa shifa'uk shifa'u la yughadiru saqama. Ya, artinya Allah, ya penguasa manusia yang menghilangkan penyakit, sembuhkanlah ya dengan kesembuhan yang tidak meninggalkan penyakit apapun, ya. Itu di antara hal-hal yang sabit dari Nabi SAW untuk dijadikan ruqyah, dan Al-Quran merupakan ruqyah. Adapun yang selain dari itu, yang doa-doa ruqyah yang ditulis oleh beberapa orang atau ditulis oleh para bahithun yang ahli bahas, kemudian juga misalnya ditulis oleh ulama, ya, maka harus dicek dulu apakah benar apa yang mereka tulis itu hadisnya sahih atau benar-benar datang dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, harus dicek terlebih dahulu. Adapun tadi doa-doa yang saya sebutkan, maka itu sudah cukup bahasanya yang dijelas dari Nabi dalam hadis sahih seperti Al-Fatihah, kemudian ayat kursi, kemudian tadi doa yang kita sebutkan, kemudian qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, maka itu insyaallah sudah cukup dan banyak kebaikan dalam doa-doa tersebut. Kita masih ingat tadi yang dijelaskan oleh Syekh Ibnu Al-Qayyim rahimahullah, pernah tinggal di Mekah, ya, dalam waktu yang lama, kemudian dia ditimpa dengan banyak penyakit dan tidak ada obat yang dia bawa. Akhirnya dia cuma baca surat Al-Fatihah. Al-Fatihah saja yang dia baca. Namun dengan penuh keyakinan baca surat Al-Fatihah, surat tersebut akhirnya bisa menyembuhkan penyakit-penyakit yang menimpa beliau. Demikian jawabannya, dan kita masih memiliki kesempatan ada satu penelpon kembali dari pendengar kita, Ibu Rodiah di Tangerang. Silakan, Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan. Saya mau bertanya, kan saya setiap salat di salat lima waktu suka berdoa untuk anak-anak saya dengan baca Al-Fatihah, itu dibolehkan enggak? Baik, itu saja, Bu. Iya. Dan satu tambahan, dan biasa juga dibaca oleh para imam dalam doa jamaahnya setelah sholat, dimulai dengan Al-Fatihah juga. Apa ini dibenarkan? Jazakallahu khair. Qul hadin ra'at qul ana da'iman ba'da salatul rasul khams ad'ullah li auladi. Lakin ana khatamt doa di Al-Fatihah. Ana ma adri hi khatamat bil Fatihah wala bada'at bil Fatihah thumma tad'u. Al-hadi. إذا كانت السائلة تذكر أنها ملتزمة لقراءة الفاتحة دبر الصلاة فلا نعلم له أصلا أن تقرأ الفاتحة في جملة الأذكار التي بعد الصلاة، هذا لا نعلم له أصلا في السنة، وإنما الذي ورد قراءته بعد الصلاة آية الكرسي وقل هو الله أحد والمعوذتين. وأما دعاؤها لأولادها فهو أمر طيب، لكن ينبغي أن يكون ذلك قبل السلام، لقوله عليه الصلاة والسلام في حديث ابن مسعود ثم ليتخير من الدعاء ما شاء، فقبل أن تسلم، وهذا أرجى أو من أرجى أوقات إجابة الدعاء أن تسأل الله سبحانه وتعالى قبل أن تسلم، قبل أن تسلم. أما بعد السلام فيكون الذكر الماثور عن النبي عليه الصلاة والسلام. Saya menjelaskan bahwasanya kalau sang ukhti yang bertanya tadi senantiasa membaca surat Al-Fatihah setelah sholat, setelah salam, maka kata beliau sama sekali tidak ada dalil dari sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya kita muadzabah senantiasa membaca surat Al-Fatihah setelah salam. Yaitu Al-Fatihah bukan merupakan termasuk zikir atau wirid setelah sholat, ya. Akan tapi termasuk wirid setelah sholat seperti ayatul kursi, kemudian juga qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq dan qul a'udzu birabbin nas, adapun Al-Fatihah maka tidak datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun doa kepada anak-anak, maka ini merupakan perkara yang baik. Namun kata Syekh, kalau bisa doanya dibaca tatkala sebelum salam, itu tatkala tahiyatul akhir sebelum salam, ya, kita disunahkan untuk berdoa. Karena dalam hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu wasallam, Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Tsumma litakhayyar ad-du'a bima syaa'." Ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka hendaknya dia memilih doa apa saja yang dia kehendaki. Kapan? Tatkala sebelum salam, setelah membaca doa tahiyatul akhir, kemudian kita berdoa dengan doa apa saja yang kita kehendaki, setelah itu baru kita salam. Ini yang disunahkan dan merupakan tempat-tempat istijabah untuk dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun setelah salam, maka yang disunahkan adalah berzikir atau wirid dengan wirid setelah salat. Baik, selanjutnya kita akan angkat kembali beberapa pertanyaan dari pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fikum. Kami bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas muhadhar yang sangat bermanfaat ini, dan pertanyaan berkaitan dengan tafsir dari ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Apakah ini merupakan pengertian dari tauhid uluhiyah dan tauhid rububiyah? Dari pertanyaan Bapak Hermawan di Bogor. Jazakallah khair. يسأل استفدنا هذه الليلة فوائد كثيرة. نسأل هل يسأل هل إياك نعبد وإياك نستعين يدل على توحيد الألوهية والربوبية؟ إياك نعبد وإياك نستعين يدل على توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية، لأن قوله إياك نعبد هذا هو توحيد الألوهية، وقوله إياك نستعين فيه إقرار العبد بأن الربوبية بيد الله وأن الأمور بيد الله، أنه لا يلتجى ولا يستعان إلا بالله سبحانه وتعالى الذي بيده سبحانه وتعالى أزمة الأمور ومقاليد السماوات والأرض. ثم إنني أختم هذا اللقاء بتنبيه الإخوة الكرام من المستمعين والمستمعات، لأن هذه السورة العظيمة مليئة ب الدروس، بل كما قال ابن القيم رحمه الله تقرب الدروس المستفادة من هذه السورة إلى 100 درس، ونحن اليوم أخذنا درسان من دروس هذه السورة، وفي لقاءاتنا القادمة بإذن الله سبحانه وتعالى سنقف على دروس ودروس عظيمة تستفاد من هذه السورة العظيمة التي نقرأها كل يوم فرضا 17 مرة، نقرأها كل يوم فرضا 17 مرة. أما إذا كان الإنسان يعتني بالنوافل الراتبة ويصلي الضحى ويصلي من الليل، فهذا أيضا تزيد قراءته للفاتحة في يومه وليلته مرات كثيرة. فهذه سورة عظيمة تثنى في كل صلاة وتتكرر معها الأيام والليالي، ويعيش معها المسلم مرات كثيرة في حياته. فحقيق بها بسورة هذا شأنها أن يحسن الإنسان فهمها وفهم عبرها ودروسها وعظاتها البالغات. ولنا بإذن الله سبحانه وتعالى لقاء وربما لقاءات مع دروس هذه السورة العظيمة المباركة، ومن الله عز وجل وحده نستمد العون والتوفيق. وإلى لقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. Saya menjelaskan bahwasanya iyyaka na'bud menunjukkan akan tauhid uluhiyah. Tidaklah kami beribadah kecuali hanya kepada Engkau ya Allah. Adapun iyyaka nasta'in menunjukkan tauhid rububiyah. Karena seorang mengatakan kami tidak meminta pertolongan kepada hanya kecuali hanya kepada Engkau ya Allah, menunjukkan dia mengakui segala urusan berada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Segala perkara di atas alam semesta ini yang mengaturnya hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya pada di situ ada pada ayat ini ada penunjukan tauhid rububiyah. Kemudian Syekh mengingatkan di penghujung pengajian kita kali ini ya, mengingatkan kepada para pendengar sekalian bahwa surat yang sangat agung ini memiliki faedah yang sangat banyak. Bahkan kata Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah bahwasanya surat Al-Fatihah ini hampir faedah durus pelajaran diambil hampir sekitar ada 100 pelajaran yang bisa diambil dari surat Al-Fatihah. Dan kita pada pengajian kali ini baru mengambil 2 pelajaran. Ya, baru 2 pelajaran, masih tersisa banyak pelajaran yang mestinya kita ketahui. Ya, oleh karenanya insyaallah saya akan menjelaskan pelajaran-pelajaran yang lain pada pengajian-pengajian berikutnya. Apalagi kita ketahui bahwasanya surat yang agung ini kita baca setiap hari. Kalau kita salat 5 waktu saja, kita sudah baca 17 kali karena 17 rakaat. 17 kali kita baca, apalagi kalau seorang muslim kemudian melaksanakan salat-salat sunat rawatib ya. Kemudian lagi kalau dia melaksanakan salat duha, belum lagi kalau dia melaksanakan salat tahajud, salat malam, tentunya semakin banyak dia membaca surat Al-Fatihah. Maka sungguh merugi kalau kita sentiasa membaca surat Al-Fatihah sementara kita kurang mengetahui pelajaran yang ada dari surat Al-Fatihah. Oleh karenanya kita tatkala hidup dengan Al-Fatihah, setiap hari minimal 17 kali kita baca, maka sepantasnya kita berusaha untuk memahami kandungan surat Al-Fatihah, ibarnya, ibrah-ibrah yang kita ambil, kemudian izatnya, yaitu nasihat-nasihat dari surat Al-Fatihah, pelajaran-pelajaran berharga dari surat Al-Fatihah. Maka kita berusaha untuk memahami pelajaran-pelajaran tersebut sehingga tatkala kita membaca surat ini penuh dengan kekhusyuan dan penuh dengan pemahaman. Maka insyaallah pada pengajian-pengajian berikutnya ya, Syekh akan menjelaskan pelajaran-pelajaran yang lain yang bisa kita ambil dari surat ini. Kita tunggu pengajian Syekh pada kesempatan berikutnya. Demikian saja, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.